Apakah boleh ketika menjadi imam membaca surat memulai dari pertengahan? Contoh surat Al-Jum'ah hanya dibaca mulai dari ayat ke-9. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sesungguhnya tidak mengapa dari pertengahan, dari ambil belakangnya saja, ambil tengahnya saja, ambil awalnya saja. Tetapi hendaklah ketika memotong satu surat, hendaklah memotong ala ilmin, memotong di atas ilmu, dalam artian jangan sampai ada makna yang rusak. Jangan sampai ada makna yang terpotong atau makna yang jadi salah paham karena memotongnya di tempat yang salah. Sehingga misalnya kalau kita membaca surat Al-Furqan atau surat Al-Furqan, kita ambil belakangnya saja wa ibadur rahman, itu pemahaman sempurna karena khusus membahas sifat-sifat ibadur rahman. Mulai langsung dari wa ibadur rahman karena pembahasannya utuh. Tetapi kalau engkau memotong misalnya ara'aital, kamu potong dari tengah, itu nanti akan terjadi sesuatu. Ini maksudnya apa dan siapa? Padahal di awalnya sudah disebut orang yang yukadzibu biddin. Inilah orang yang mendustakan agama, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah memotong surat tadi dan membacanya pada ayat-ayat yang memang memiliki faedah yang utuh, tidak terputus, tidak terpotong, atau tidak terjadi salah faham ketika dipotong. Bolehnya? Boleh, walhamdulillah.